Apakah salah dosaku? Kau pergi tinggalkan daku. Dulu cintamu padaku, kini kau abaikan aku. Apakah salah dosaku? Kini kau tinggalkan aku. Dulu kasih mesra kita, kala cintamu nan murni, kini ku dalam merindu. Apakah salah dosaku? Kini kau tinggalkan aku. Beginilah akhir cinta, cintamu palsu belaka. Ku terkapar dalam rindu. sini.